Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Qala al-imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata dalam matan tersebut, wal-qa'idatu salisah, kaidah yang ketiga, nah, kata beliau adalah, anna nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibaratihim. Nah, bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muncul di hadapan manusia yang mereka berbeda-beda dalam peribadahan mereka. Ya Rasulullah memang diutus di naam di hadapan manusia seperti itu, kufar Quraisy misalnya. Naam, kemudian minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya was salihin, dan di antara mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul ahjar wal asyjar, dan di antara mereka ada yang menyembah naam bebatuan dan juga pepohonan. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara, dan bahkan di antara mereka juga ada yang menyembah matahari serta menyembah bulan. Tapi apa? Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tetap memerangi mereka semuanya dan tidak membedakan di antara mereka. Kenapa? Karena intinya itu al-ibrah bil haqa'iq la na'am bikhtilafil musammayat. Bahwasannya intinya itu hakikatnya. Hakikatnya mereka nyembah siapa? Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikatnya mereka menyerahkan sesembahan untuk siapa? Untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan perbedaan apa? Na'am zat-zat yang sembah. Walaupun berbeda-beda, nah mereka menyembah bulan, menyembah bintang, menyembah pohon, menyembah batu, malaikat, para nabi, orang saleh, tapi intinya mereka berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah hakikatnya. Hakikat daripada kesyirikan. Nah, ingkar terhadap tauhid al-uluhiyah, sehingga Rasulullah melarangi mereka tanpa membedakan di antara mereka. Karena intinya mereka itu sama, dia sama-sama mengibadahi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian qala syarih Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala al-qa'idatu tsalitsah, kaidah yang ketiga kata beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bu'itsa ila unasin minal musyrikin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sallam diutus kepada manusia dari kalangan musyrikin. Naam, dari kalangan kaum musyrikin. Minhum may ya'budul malaikah, di antara mereka ada sekelompok manusia yang menyembah para malaikat. Wa minhum man ya'budu syamsa wal qamara, dan bahkan di antara mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Wa minhum man ya'budu al-asnam wal ahjar wal asyjar, dan di antara mereka ada sekelompok manusia yang menyembah berhala, bebatuan, pepohonan. Wa minhum man ya'budu al-awliya was salihin, dan di antara mereka ada yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Naam, itulah kesyirikan asli daripada kesyirikan. Nam, cuman mereka membuat syubhat bahwasanya kami tidak menyembah berhala, kami tidak menyembah ini, tidak menyembah itu. Cuman yang kita sembah adalah orang-orang saleh. Nam, kita tidak menyembah mereka, cuman kita minta barokah pada mereka. Sama. Nam, itu semuanya sama. Baik kalian minta barokah, minta yang semisalnya agar mendapatkan syafaat dan semisalnya, itu semuanya sama. Intinya kalian tidak menyerahkan semua urusan. Intinya kalian tidak beribadah nah murni untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu intinya kalian berbuat syirik. Walaupun berbagai macam naam yang mereka sembah, tapi intinya apa? Sama-sama mengibadahi selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian ini menunjukkan bahwasannya mereka itu ahlul batil, bercerai-berai. Tidak ada yang mereka bersatu. Nah, mereka bercerai-berai. Masing-masing mereka menguatkan apa yang mereka naam cocok dengan hawa nafsu mereka. Nah, mereka menganggap bahwasannya sesembahan kami yang lebih berhak bulan. Kemudian mereka sebagian mereka mengatakan, tidak, sesembahan kami lebih bagus dan semisalnya, mereka tidak akan bersatu. Sebagaimana dinukilkan oleh Syekhul Islam, kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Naam Majmu'ul Fatawa, beliau menyebutkan bahwasanya fa innal qauma kullama ba'du an ittiba'ir rusul. Naam. Bahwasanya sekelompok kaum semakin jauh mereka dari mengikuti ar-rusul, ar-rusul itu para rasul, wal kutub dan juga para kitab, nah dan juga kitab-kitab yang dibawa oleh rasul tersebut, kana a'zamam a'zam fi tafarruqihim wa ikhtilafihim fa innahum yakununa adal. Naam. Jadi keadaan mereka semakin orang atau semakin manusia itu jauh daripada mengikuti para rasul dan juga mengikuti kitab-kitab yang dibawa oleh para rasul. Naam. Niscaya mereka bercerai-berai, perselisihan mereka itu lebih besar dan bahkan mereka lebih sesat keadaannya. Mereka lebih sesat ke keadaannya. Na'udzubillah ya. Karena mereka yang mereka ikuti bukan apa? Bukan dalil, bukan Al-Qur'an Sunnah, tapi yang mereka ikuti adalah hawa nafsu ataupun naam akal-akal yang mereka naam dambakan atau yang mereka sebagai jadikan sebagai standaran. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan di sini wa hadza min qabhi syirki. Ini termasuk kejelekan kesyirikan. Anna ashabahu, bahwasanya pelaku-pelaku kesyirikan la yastami'una ala syai'in wahid. Mereka tidak akan berkumpul di atas sesuatu yang satu. Tidak. Bahkan mereka bercerai-berai, berbeda-beda. Nah, namun walaupun perbedaan mereka yang mereka sembah intinya satu, yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafil muwahhidin, berbeda dengan orang-orang ahlu tauhid. Fa inna ma'budahum wahid, karena sesungguhnya sesembahan mereka cuma satu. Subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. A'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah rab-rab yang berbeda-beda itu lebih bagus? Apakah Allah zat yang maha tunggal dan maha perkasa? Ngam, siapa? Ditantang mereka. Nah, Hamzah nih, Hamzah takriri. Hamzah takriri, istifham. Nah, istifham ingkari. Bahwasanya benar-benar tidak ada rab-rab yang apa? Yang lebih bagus daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang lebih naam bagus dan lebih kuat daripada mereka yang mereka jadikan sebagai sembahan-sembahan. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Tidaklah kalian menyembah min dunihi, dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan sekedar nama-nama yang kalian namakan saja. Enggak ada faedahnya sama sekali. Enggak ada manfaatnya. Benda mati disembah. Orang sudah mati disembah. Dari mana mereka akan bisa memberikan manfaat? Dari mana mereka akan bisa mendatangkan rezeki? Dari mana mereka akan bisa menolak malapetaka, bahaya, dan semisalnya? Dan kalaupun mereka hidup pun belum tentu mampu. Nah, bahkan ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Pak. Bahwasannya orang-orang yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, nah, ditantang untuk menciptakan satu ekor lalat saja, belum tentu mereka bisa. Nah, belum tentu mereka bisa untuk menciptakan lalat tersebut. Menunjukkan bahwasannya lemahnya mereka. Dha'ufat talibu wal matlub. Nah, lemahnya orang yang meminta dan yang dimintai. Yang meminta adalah orang yang syirik, yang dimintai adalah benda yang benda mati atau orang yang masih hidup tapi tidak mampu atau orang-orang saleh sudah meninggal, seperti itu. Naam. Dha'ufat talibu wal matlub. Sebagaimana yang Allah Ta'ala jelaskan dalam Al-Qur'an. Kemudian berikutnya, fa min salbiyati syirki wa abatilihi, dan termasuk naam salbiyati syirki wa abatilihi, kejelekan-kejelekan kesyirikan dan juga kebatilan-kebatilannya. Naam. Anna ahlahu mutafarriquna fi ibadatihim. Bahwasanya pelakunya mereka bercerai-berai, mereka berbeda-beda dalam sesembahan-sesembahan mereka. Naam. La yajma'uhum dhabit. Tidak terkumpulkan di atas satu patokan. Li'annahum la yasiruna ala asl. Karena mereka tidak berjalan di atas asl. Wa innam yasiruna ala ahwa'ihim. Maksudnya asal ini adalah at-tauhid. Dan hanya saja mereka berjalan di atas ahwa'ihim, hawa nafsu mereka. Wa bi'ayatil mudillin, dan juga seruan-seruan orang yang membuat sesat. Naam. Fataksuru tafarruqatihim, maka semakin banyaklah naam perpecahan mereka. Baraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masala. Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah Ta'ala telah memberikan permisalan dengan seorang yang fihi syuraka, yang dalamnya itu ada kerjasama, persekutuan, mutasyakisuna, yang mereka saling apa? Saling bercerai-berai, saling berselisih. Wa rajulan salaman lirajulin, berbeda dengan seorang satu dengan orang satu. Nah, tidak di dipersekutukan atau istilahnya tidak ada persekutuan. Hal yastamiyani masalah, apakah dua bentuk ini sama? Nah, dua permisalan ini sama? Saya enggak sama. Yang tadi yang bersekutu yang banyak orang tadi jelas akan banyak berselisih. Naam. Alhamdulillah, maha suci hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hal ini. Naam. Falladhi ya'budullaha wahdahu misal mamluk alladhi yu'abbidhu syakhsun wahid, ya kan? Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata seperti al-mamluk. Naam, seperti orang yang dimiliki, maksudnya seperti budak. Alladhi yu'abbidhu syakhsun wahid, itu budak yang dijadikan budak untuk satu orang. Naam. Mamluk itu aslinya orang yang dimiliki, berarti budak kan. Jadi seakan-akan seperti budak yang dimiliki satu orang. Yartahu ma, dia akan tenang bersama tuannya tersebut. Naam, ya'rifu maqasidahu wa ya'rifu matalibahu. Dia akan mengetahui maqasidah, tujuan-tujuan ataupun keinginan-keinginannya, wa ya'rifu matalibah, dan juga mengetahui permintaan-permintaannya. Wartahu ma'ahu, dan dia akan tenang bersama tuannya itu. Karena untuk satu orang. Lakinal musyrik misal ladzi lahu iddatu malikin. Akan tapi orang musyrik bagaikan seperti orang yang apa? Naam, yang seorang budak dimiliki beberapa orang. Ma yadri man yurdi minhum, ya kan? Dia enggak tahu siapa yang akan bikin yang akan dibikin riba di antara mereka. Kullu wahid lahu hawa, masing-masing orang mesti memiliki hawa nafsu. Mungkin si budak ini sudah melakukan pekerjaannya seperti ini tapi belum terima juga. Naam, karena masing-masing orang menuntut itu. Wa kullu wahidin lahu talab, dan masing-masing orang juga memiliki permintaan. Wa kullu wahidin lahu raghbah, dan masing-masing orang juga memiliki keinginan. Kullu wahidin yuriduhu an ya'tiya indah, masing-masing orang tadi ingin kalau seandainya budaknya itu datang ke dia. Karena makan satu budak dimiliki 5 orang. Bingung nanti. Ini juga butuh, ini juga perlu misalnya. Berbeda dengan satu budak dimiliki oleh satu orang tuan contohnya. Bebas dia. Nah, karena satu saja. Walihada qala subhanah. Oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun, yakni yamliku wa'idat ashkhas, persekutuan. Allah Ta'ala mempermisalkan dengan seorang budak yang dimiliki beberapa manusia. La yadri man yurdi minhum, dia tidak tahu siapa yang bisa dia bikin riba di antara mereka. Wa rajulan salaman rajulin, dan berbeda dengan satu budak diserahkan dengan satu orang. Maliku syakhsun wahid, yang memiliki teman seorang saja. Hada yartahu ma'ahu, dia akan tenang bersama dia, bersama tuannya. Hada mathalun darabahullahu lil musyrik walil muwahhid. Ini permisalan yang Allah Ta'ala berikan untuk orang yang berbuat syirik dan orang al-muwahhid yang bertauhid. Nah, yang berbuat syirik di sini adalah apa? Yang satu budak dimiliki beberapa orang tadi itu. Nah, jadikan syuraka. Kemudian yang muwahhid tadi itu, satu budak untuk satu tuan tadi itu. Nah, menunjukkan bahwasanya ketika seorang beribadah hanya murni untuk Allah SWT semata, tidak diperuntukkan untuk yang lainnya, maka Allah Ta'ala akan menerima ibadah tersebut. Namun sebaliknya, jika manusia beribadah, menyembah Allah Ta'ala, kemudian menyembah yang lainnya, mempersembahkan sembelihan untuk Allah Ta'ala dan juga untuk yang lainnya, seperti itu, maka amalannya tertolak, tidak terima dua-duanya. Allah Ta'ala akan meninggalkan dia dan sekutunya. Fal musyrikuna mutafarriquna fi ibadatihim, maka orang-orang musyrikin mereka berbeda-beda dalam ibadahan mereka, peribadahan mereka. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qatalahum wa lam yufarriq bainahum. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka dalam keadaan apa? Tidak membedakan mereka. Qatala al-Wasaniyyin, Rasulullah memerangi al-Wasaniyyin, para penyembah berhala. Wa qatala al-Yahud wan Nasara, dan Rasulullah juga memerangi orang Yahud wan Nasara. Karena Yahud wan Nasara mereka juga orang musyrikin. Wa qatala al-Majus, dan Rasulullah juga memerangi orang Majus yang menyatakan bahwasannya alam semesta ini memiliki ada dua ilah, ilahul khair sama ilahul syar. Majus itu yang mereka menyatakan seperti itu. Itu keyakinan mereka bahwasannya di muka bumi ini, di dunia ini ada dua ilah, dua pencipta. Pencipta kebaikan, pencipta kejelekan. ilahul khair sama ilahul syar. Naam. Kalau ilahul khair itu di kata mereka adalah apa? Adalah naam an-nur, cahaya. Kemudian ilahul syar itu naam ilah yang syar, yang untuk kejelekan itu mereka katakan adalah apa? Adalah az-zulmah, kegelapan, seperti itu. Jadi mereka menyatakan di alam semesta ini ada dua ilah. Ilahul khair itu an-nur, ilahul syar itu adalah az-zulmah. Naam, adalah kegelapan itu. Orang yang majus. Qatala jami'al musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membunuh seluruh orang naam kaum musyrikin. Wa qatala alladziina ya'buduuna al-malaa'ikah. Dan bahkan Rasulullah memerangi orang-orang yang mereka mengibadahi para malaikat. Wa alladziina ya'buduuna al-awliya' as-shalihin. Dan orang-orang yang mereka menyembah para wali dan orang-orang saleh. Lam yufarriq bainahum. Rasulullah tidak membedakan antara mereka. Fa hadza fihi raddun 'ala alladziina yaqulun. Maka perbuatan Rasulullah ini ada bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan alladziina ya'budu as-sanam laisa mithlu alladziina ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaikah. Ini subat mereka ya. Nah, subat mereka mengatakan bahwasannya orang-orang yang menyembah berhala itu tidak seperti orang yang menyembah laki-laki saleh, menyembah malaikat dari kalangan para malaikat. Li'anna ha'ula'i ya'buduna ahjar wa asyar wa ya'muduna al-jamadat, kata mereka. Ini subatnya ngeri. Karena mereka menyembah apa? Bebatuan, pepohonan, dan mereka menyembah jamadat, benda-benda mati. Amma alladhi ya'budu rajulan salihan. Adapun orang yang menyembah laki-laki saleh, wa waliyan min awliya'illah, dan wali daripada wali-wali Allah Ta'ala, kata mereka, laisa mithla alladhi ya'budul asnam. Tidak seperti apa? Tidak seperti yang menyembah berhala. Ini gobloknya mereka ya. Kemarin tadi sudah saya sebutkan bahwasannya kaidah dalam masalah ini apa? Bukan perbedaan ibadah-ibadah mereka, tapi hakikatnya apa hakikatnya? Al-ibrah bil haqa'id. Intinya yang jadikan patokan itu hakikatnya itu, jadi patokannya. Apa itu? Mereka menyembah siapa? Udah itu intinya. Menyembah Allah bukan? Bukan. Udah syirik, udah. Walaupun yang disembah adalah malaikat, para nabi, orang-orang saleh. Nah, intinya apa? Intinya mereka menyembah siapa? Dipertanyakan seperti itu. Menyembah bukan selain Allah. Menyembah selain Allah Ta'ala. Menyembah berhala, menyembah ini, menyembah orang saleh. Tetap sama semuanya. Enggak ada perbedaannya. Wa yuriduna bidzalika anna alladziya abdul qubur al-an. Nah, dan mereka menginginkan bahwasannya orang yang menyembah kuburan al-an pada zaman sekarang ini, yakhtalifu hukmah, berbeda hukumnya. Alladziya abdul asnam, berbeda hukumnya dengan orang yang menyembah berhala-berhala. Fala yukaffar, maka jangan dikafirkan. Wala yu'tabar amaluhu hadza syirkan, dan jangan dianggap amalannya ini adalah kesyirikan. Wala yajuzu qitaluh, dan tidak boleh memeranginya. Fanaqul, maka kita katakan ar-rasul lam yufarriq bainahum. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan antara mereka. Bal i'tabarahum musyrikin kullahum, dan bahkan Rasulullah menganggap mereka semuanya musyrikin. Kenapa sih? Karena intinya tadi itu intinya mereka menyembah siapa? Selain Allah sudah syirik. Nah, itulah kesyirikan. Wastahalla dima'ahum wa amwalahum, dan bahkan Rasulullah menghalalkan darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Walam yufarriq bainahum, dan Rasulullah tidak membedakan di antara mereka. Walladzina ya'buduna al-masih wal masih Rasulullah. Naam. Dan orang-orang yang mereka menyembah al-masih, padahal al-masih yaitu Masih ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam adalah Rasulullah. Wa ma hadza qatalahum, bersamaan dengan ini Rasulullah memerangi mereka. Bersamaan dengan perbuatan ini Rasulullah memerangi mereka. Wal yahud ya'buduna Uzairan, kata mereka. Orang Yahud mereka menyembah Uzair. Wa huwa min anbiya'ihim, yang mana Uzair termasuk nabi-nabi mereka. Au min salihihim, atau termasuk orang-orang saleh antara mereka. Walaupun pada asalnya yang dikuatkan para ulama nam rajulun saleh ya, Uzair rajulun saleh di zaman mereka itu. Naam. Qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah merangi mereka semuanya, lam yufarriq bainahum, tidak membedakan antara mereka. Fasyirku la tafriqu fihi. Nah, maka kesyirikan itu tidak dibedakan padanya. Baina man ya'budu rajulan salihan au ya'budu sanaman au hajaran au syajaran. Baik itu yang menyembah seorang laki-laki yang saleh, ataupun menyembah berhala, ataupun menyembah bebatuan atau pohonan, enggak usah dibedakan. Li'anna syirka huwa ibadatu ghairillahi kainan mankan. Karena kesyirikan itu apa sih? Karena kesyirikan itu adalah ibadatu ghairillah, mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala kainan mankan. Kainan mengkan, siapapun orangnya. Siapapun orangnya tetap itu namakan kesyirikan. Wa li hadza yaqul, oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan ibadailah kalian semuanya kepada Allah Ta'ala, dan jangan kalian berbuat syirik dengan Allah Ta'ala, dengan sesuatu apapun. Jangan kalian berbuat syirik dengan sesuatu apapun, Naam, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menduakan peribadahan untuk Allah dan untuk yang lainnya, jangan. Wa kalimatu syai'an nakiratun fi siyaqin nahi ta'um kull syai'. Ucapan syai'an, perhatikan, dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, dijelaskan syai'un, syai'an, syai'in itu nakirah. Nah, sekarang syai'an di situ nakirah. Kemudian apa? Fi siyaqin nahi, itu pada bentuk kalimat yang didahului oleh nahi. Didahului oleh la nahiyah. La tusyriku, itu la nahiyah ya. La yang menunjukkan larangan. La tusyriku, janganlah kalian berbuat syirik. Berarti maknanya apa? Ta'ummu kulli syai'. Maknanya umum, mencakup segala sesuatu. Baik nabi yang diutus atau malaikat terdekat atau orang saleh, semuanya tidak boleh. Ta'ummu kulli man usyrik, man usyrik ma Allah, maka mencakup seluruh orang yang disekutukan bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, minal malaikah war rusul was salihin wal aulia, baik dari kalangan para malaikat ataupun para rasul ataupun orang-orang saleh ataupun para wali, wal ahjar asjar ataupun batuan dan sekaligus pepohonan. Jadi intinya seperti itu keadaannya, bahwasanya Rasulullah merangi mereka tanpa membedakan. Nah, kenapa? Karena al ibrah bil haqa'iq, karena intinya yang dianggap atau dijadikan patokan itu hakikatnya, kenyataannya. Mereka ngibadi siapa? Mereka nyembah siapa? Menyembah selain Allah, sudah selesai. Enggak usah bingung-bingung. Nah, intinya apa? Intinya itu. Yang mereka ibadah selain Allah, berarti sudah kesyirikan. Nah, walaupun yang mereka tidak menyembah berhala, menyembah orang saleh, menyembah ini itu, intinya menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Biidznillah taala. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.